السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك، وبعد هذه الصلاة المباركة العظيمة التي هي من أحب الأعمال إلى الله، نتذاكر ونسمع من كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. Setelah Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah ta'ala membawakan khutbatul haja, kemudian beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, kaum mukminin, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dan setelah melakukan ibadah yang agung ini. Kita berkumpul di sini untuk saling mengingatkan dan saling mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya hati-hati kita akan menjadi tenang dan tenteram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, tenteram dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati seseorang akan menjadi tenang. Ayuhal ikhwatul kiram, إننا في يوم عظيم وأفضل يوم طلعت عليه الشمس، وأفضل أيام الأسبوع باتفاق العلماء، وإنما شرف وعظم هذا اليوم بما شرفه الله به، والله جل وعلا فضل ما يشاء على من يشاء، ففضل محمدا على سائر الأنبياء، وفضل السماء السابعة على باقي السماوات، وفضل العرش على سائر المخلوقات، وفضل القرآن على سائر الكتب، وفضل هذا الدين على سائر الأديان، وفضل سبحانه وتعالى مكة على سائر البلدان، وجعل الحرم محرما دون غيره من الأماكن، فقد فضل الله جل وعلا من الجن والإنس والطير ومن المخلوقات على بعضها ما ذكره كثيرا سبحانه وتعالى في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا اليوم وأفضل الأيام لمزايا نذكر بعضها إن شاء الله. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya wahai saudara-saudaraku, hari ini kita berada di hari yang sangat agung, sebaik-baik hari ketika matahari terbit. Dan hari ini adalah hari terbaik, hari yang paling utama, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Tidak lain hari ini menjadi mulia dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya sebagai hari yang mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengutamakan suatu makhluk dari makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling utama, sebagai manusia yang paling utama dari selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan langit yang ketujuh dibanding langit-langit yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan arsy lebih utama dari makhluk-makhluk yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan Al-Qur'an di atas semua kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan agama ini, agama Islam, sebagai agama yang paling utama dibanding selainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Mekkah Al-Mukarramah sebagai kota yang mulia, yang lebih tinggi dibanding kota-kota yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Baladul Haram, negeri haram, sebagai negeri yang lebih utama dibanding tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan dari sebagian manusia, demikian pula dari sebagian jin, dari jenis-jenis yang lainnya, dari manusia dan jin yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan sebagian makhluk di atas makhluk-makhluk yang lain. Dan hari ini, hari Jumat, kita berada di hari yang paling utama dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan insyaAllah kita akan bahas tentang keutamaan pada hari ini. Yawmul Jum'ati ayuhal ikhwah, وسيد الأيام أفضلها وأشرفها عند الله، يقول عليه الصلاة والسلام: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. والحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن فضل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقد هدينا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى هداكم ليوم الجمعة فاليهود غدا والنصارى بعد غد، أو إن الله أضل عمن كان قبلكم هذا اليوم، في بداية الحديث: إن الله أضل من كان قبلكم عن هذا اليوم وهداكم إليه. فهذا اليوم خبأه الله واختص به أمة الإسلام وهداها إليه لأنه يحبه، وأضل عنه اليهود فكان لهم السبت، والنصارى فكان لهم الأحد، فلم يكن هداية لأحب الأيام إلى الله إلا لأمة الإسلام. فاحمدوا الله يا أهل الإسلام أن الله اختار لكم من الأيام أفضلها، ومن الأنبياء أزكاه، ومن الكتب أعظمه، وفضلكم على سائر الأمم حتى بالإسلام. Hari Jumat adalah hari terbaik, bahkan disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah hari terbaik dan hari yang paling mulia dari hari-hari yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Khairu ayyamikum yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat nanti hari kiamat akan tegak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat hari yang khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan dan menjadikan hari ini sebagai hari yang khusus sebagai bagi umat Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di awal hadis, "Inna Allah adalla man kana qablakum hadzal yawm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada umat-umat sebelum kalian untuk menjadikan hari ini sebagai hari besar mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian, memberikan petunjuk kepada kalian untuk menjadikan hari ini, yaitu hari Jumat, sebagai hari terbaik di antara hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang Yahudi, ghadan, orang-orang Yahudi Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari terbaik mereka. Dan orang-orang Nasara ba'da ghad, orang-orang Nasara telah Allah beri petunjuk kepada mereka untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari mereka. Hari Jumat, hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan dari umat-umat terdahulu, dan Allah tidak berikan petunjuk kepada mereka untuk menjadikan hari ini sebagai hari terbesar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala paling mencintai hari ini, hari Jumat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari yang paling ia cintai tersebut untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada orang-orang Yahudi hari Sabtu dan orang-orang Nasrani hari Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan dan menjadikan hari ini sebagai hari terbaik bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya karena ia telah memilihkan kita hari terbaik dari hari-hari yang lain, hari yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan bagi kita Rasul terbaik dari Rasul-Rasul yang telah diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan untuk kita Al-Kitab, kitab yang terbaik dibanding kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Min fadhail hadha al-yawm anna man mata fih كان علامة على حسن خاتمته وسببا من أسباب نجاته من عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمنه الله من فتنة القبر. والأمان من فتنة القبر أن الإنسان يثبت بالقول الثابت ويسدد فينجو بإذن الله من عذاب القبر وفتنته. هذه مزية ليوم الجمعة، وهذه المزية لم تذكر في الأحاديث إلا في حق الشهيد في سبيل الله، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد بأول قطرة من دمه ويؤمن من فتنة القبر. إذن فقد وصل من يموت يوم الجمعة وهو مؤمن بالله إلى مرتبة عظيمة، مرتبة الشهداء في هذا الأمر. Di antara keutamaan hari Jumat adalah tatkala seseorang meninggal pada hari Jumat, maka ini merupakan tanda dari husnul khatimah dan menjadi sebab dengannya ia selamat dari adab kubur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi ia, akan menjadikannya aman dari azab kubur. Dan makna aman dari azab kubur adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkannya dengan ucapan yang kokoh di dalam kuburnya, sehingga ia pun selamat dari azab kubur. Keutamaan semacam ini, selamat dari azab kubur, sangat jarang disebutkan di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya disebutkan pada sebagian tempat. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru lisyahid," akan digugurkan dosa-dosa orang yang mati syahid. Sejak awal darah yang berjatuhan dari tubuhnya, kemudian orang yang mati syahid tersebut akan diamankan, diselamatkan dari azab kubur. Maka orang yang mati pada malam Jumat, dia telah mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan orang yang syahid, dan ini menunjukkan di antara keagungan dan keutamaan hari Jumat. Min fadha'il hadha al-yawm anna salat al-fajr fi jama'ah fi hadha al-yawm afdal 'inda Allah 'azza wa jalla من كل صلاة. فقد جاء عن ابن عمر في السنن وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصلاة عند الله صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. لأن هذه أفضل صلاة على الإطلاق عند الله، ما اجتمع فيها ثلاثة أمور: صلاة الفجر وفي جماعة ويوم الجمعة، فهذه أحب صلاة عند الله لأنها في هذا اليوم العظيم. Di antara keutamaan hari ini, bahwasanya solat fajar yang dilakukan bersama jamaah pada hari Jumat adalah merupakan solat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari solat-solat yang lain. Disebutkan sebuah riwayat dari Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat terbaik adalah salat fajar yang dilakukan seseorang bersama jamaah pada hari Jumat. Salat fajar pada hari Jumat menjadi mulia dibanding salat-salat yang lain, lebih baik dibanding salat-salat yang lain, dikarenakan padanya terkumpul tiga hal. Yang pertama adalah salatul fajar sendiri. Yang kedua, salat yang dilakukan bersama jamaah. Dan yang ketiga, salat yang dilakukan pada hari Jumat. Wa min fadli hadha al-yawm anna Allah jalla wa ala faddala as-salata fihi 'ala an-nabi sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam. فإن الله حث أولا عموم المسلمين في عموم الأوقات على ذلك، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تصلي واحدة فالله يعطيك أكثر من ذلك إلى العشر. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة عليه في هذا اليوم: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي رواية حسنها الإمام الألباني رحمة الله عليه: إن الله وكل عند قبري ملكا، أي جعل ملكا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغني صلاة أمتي، فإذا صلى علي رجل وسلم قال الملك: فلان يا رسول الله صلى عليك باسمه واسم أبيه، باسمه واسم أبيه. فما أجملها وما أعظمها إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرنا في هذا اليوم وفي غيره يوم أن يذكر اسمك عند رسول الله واسم أبيك من المصلين، يذكر اسمك واسم أبيك من المصلين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم. أحدنا لو ذكر عند رئيس الدولة قالوا: فلان ذكرك رئيس الدولة باسمك واسم أبيك، ذكرك بخير، لا طار النوم من الفرح وعمل أعمالا لذلك، فكيف ونحن نذكر عند أفضل الخلق وأشرف الخلق الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام؟ فأكثروا، أكثروا في هذا اليوم من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أكثر من الصلاة على النبي فرج الله همه وقضى دينه وأصلح حاله ويسر له الخير حيث كان، لما ثبت عند الترمذي أو أبي داود عن أبي بن كعب قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ثلثها، وإن زدت فهو خير لك. قال: فأجعل لك نصفها يا رسول الله. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: فأجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. سبحان الله، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب مغفرة الذنوب وكفاية الهم. الهم يا أخوة كثير، إنسان يهم زوجته، يهم أولاده، يهم الرزق، يهم الدين، يهم الدنيا، يهم الأكل، يهم الشرب، يهم الأسفار، يهم الأعداء، يهم الدعوة، يهم العلم، يهم الآخرة وعذابها وجحيمها. فالهم كثير، لكن بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات يوم الجمعة نستفيد كثيرا من جلاء الهموم والأحزان. إي والله، نحن مفرطون. لأن أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. Di antara keutamaan hari ini adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan waktu terbaik pada hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin secara umum untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman-Nya: "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat yang ada di sisinya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan berikanlah salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan satu salawat itu sebanyak 10 salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjelaskan tentang keutamaan bersalawat kepadanya pada hari Jumat. Idza kana yaumul jum'ah, apabila datang hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku. Sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan seorang malaikat untuk menyampaikan salam kepada beliau dari orang-orang yang mengucapkan salawat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila seseorang bersalawat kepadaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan seorang malaikat yang akan menyampaikan salawat tersebut kepadaku. Dan akan disebutkan nama orang yang bersalawat itu dan juga nama orang tuanya. Dan ini sungguh keutamaan yang sangat besar. Karena apabila seseorang namanya disebutkan di sisi seorang petinggi atau pemimpin suatu negeri dan juga nama orang tuanya, tentunya dia akan sangat merasa bangga. Lalu bagaimana kalau seandainya ia disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk, asy-syafi'ul musyaffa', orang yang akan memberikan syafaat dan yang diberi syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak, maka ini adalah keutamaan yang sangat agung dan sangat besar. Perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah, karena sesungguhnya hal ini adalah kebaikan yang sangat besar. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan keutamaan umum bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang apabila bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegundah-gulanannya akan hilang, kerisauannya akan hilang, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melunasi hutang-hutangnya. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berapa bagiankah aku jadikan dari doaku untuk bersalawat kepadamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadikan untukku," artinya bersalawat kepadaku, "dari waktu doa yang engkau siapkan sebanyak sepertiganya. Namun apabila engkau melebihkan dari sepertiga itu, maka hal itu akan baik untukmu." Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Kalau begitu, aku akan menjadikan seperdua atau setengah dari doaku adalah untukmu." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau menambahkannya, maka hal itu lebih baik untukmu." Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Kalau begitu, aku jadikan semua waktu dari doaku untuk bersalawat kepadamu." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasannya akan menghilangkan kerisauanmu dan akan melunasi utang-utangmu, dan akan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu." Gundah gulana dan kerisauan yang dirasakan oleh seseorang sangatlah banyak. Apakah itu yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan istri, anak-anak, berkaitan dengan masalah dunia, berkaitan dengan masalah dakwah, bahkan berkaitan dengan masalah akhirat, berkaitan dengan azab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat kelak bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Dan ini semua bisa diraih oleh seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya gunda gulana ini apabila dia memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat. ومن فضل هذا اليوم العظيم أن من حافظ على المجيء إليه فإنه يحصل على أجور عظيمة جدا من كتابة الحسنات ورفع الدرجات. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة أجر سنة كاملة بصيامها وقيامه. هذا أجر كبير من أخلص في النية وطبق هذا الحديث. له شروط: بكر التبكير في الساعة الأولى ونحوها، قيل من بعد الفجر وقيل من طلوع الشمس وقيل من الساعة التاسعة، وكل هذا تبكير. كلما تقدم الإنسان كان أفضل، لأنه قال وابتكر، يعني فكأنه بكر جدا. ومشى وغسل واغتسل. غسل واغتسل من باب أنه اعتنى بالاغتسال وتنظف جدا، وقيل غسل رأسه وغسل جسده، وقيل إن هذا في الرجل المتزوج إذا جامع أهله فتسبب في أنها اغتسلت، وهذا القول فيه ضعف من حيث أنه يختص بصنف معين والحديث أعم من ذلك. ومشى ولم يركب، لم يركب الدابة السيارة، إنما مشى على قدميه ولا الدراجة النارية، مشى على قدميه. ودنا من الإمام، يعني قرب، حافظ على الصف الأول وقرب من الإمام، إذا لم يكن في الصف الأول يقرب من جهة الإمام ولو في الصف الثاني. ولم يلغو، يعني لم يتكلم في الخطبة ولم يمس الحصى، فمن مس الحصى فقد لغى، ومن تكلم في الجمعة فلا جمعة له. ودنا من الإمام وأنصت، استمع الخطبة، وحتى لو كان أعجميا ما يعرف ماذا يقول الخطيب يدخل في الحديث يسكت ما يتكلم حتى لو لم يفهم، لأني أرى بعض العوام من أخواننا الإندونيسيين أو الهنود أو غيرهم في الحرم الخطيب يخطب وهم يتحدثون، ولا ما ربما بكروا من بعد الفجر، وهذا خطأ. أنصت وإن لم تفهم الخطيب. كتب له بكل خطوة، الخطوة يعني كلما وضعت رجلك حسن أجر سنة، أجر سنة بالصيام وقيام، يعني كأنك قمت ليلة السنة كلها أو ليلة السنة كلها وصمت أيام السنة كلها. سبحان الله، أجر في يوم واحد عظيم، نفرط فيه، نضيعه. يجلس الإنسان ينتظر في صالة المطار 6-7 ساعات 8 ساعات ينتظر يركب الطائرة بين ويسمع الأغاني وينظر المتبرجات. هذا في جمعة تجلس في الجمعة تصبر تتحمل أجل سنة؟ يعني لو مشيت 100 خطوة كتب الله لك أجر 100 سنة. أنت يا أخي يمكن ما تتعمر ولا 40 ولا 50 ولا 60، حتى لو تعمرت 70 يمكن عبادتك كلها في 5 سنوات أقل إذا وصلت إلى 70. يوم الجمعة أجر عظيم، 100 خطوة 100 سنة أجر. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويوفقه لمن يحب. Di antara keutamaan hari ini, bahwasanya siapa yang berusaha menjaga amalan pada hari tersebut, maka hal itu adalah sangat baik baginya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man bakkara yaumal jum'ati," barang siapa yang bersegera untuk mendatangi masjid pada hari Jumat, "wa ghassala wa iktasal," dan ia pun membersihkan diri dan mandi, dan dia berjalan dan tidak menunggangi kendaraan, kemudian ia mendekati imam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tuliskan baginya, dan dia diam dan tidak berbicara ketika imam berkhutbah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan untuknya setiap langkah yang ia langkahkan sebagai pahala orang yang melakukan ibadah selama 100 tahun. At-tabkir yang dimaksud dalam hadis ini yaitu bersegera mendatangi masjid pada hari Jumat, terdapat beberapa pendapat di dalamnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hal tersebut dimulai pada tulu'ul fajr, ketika fajar mulai menyingsing. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwasanya hal tersebut dimulai tatkala matahari mulai terbit. Dan di antara sebagian ulama menyebutkan bahwasanya jam tersebut at-tabkir dimulai pada waktu kurang lebih kalau diperkirakan dengan jam kita sekitar jam 9 pagi. Kemudian makna ghassala waqtasal, ia membersihkan diri dan mandi, sebagian menafsirkannya bahwasanya yang dimaksud adalah makna benar-benar dia memperhatikan kesucian dan kebersihan tubuhnya untuk mendatangi masjid pada hari Jumat. Sebagian lain menafsirkan bahwasanya makna ghassala waqtasal ini menunjukkan keutamaan bagi keluarga seorang, bagi seorang yang telah menikah, di mana ia pada makna ghassal yakni yatasabbab, pada makna ghassal dia menjadi sebab sehingga istrinya mandi. Namun pendapat ini memiliki sedikit kelemahan. Sebab yang menyatakan bahwasanya pendapat itu lemah dikarenakan pendapat ini menghususkan sebagian kelompok manusia dari sebagian kelompok yang lain, sementara hal-hal yang lain yang kita sebutkan sebelumnya semua lafadznya umum. Namun pendapat ini mengkhususkan sesuatu yang umum tanpa adanya pengkhusus yang dijelaskan. Kemudian makna masya walam yarkab, tatkala ia mendatangi masjid ia berjalan kaki dan tidak menunggangi kendaraan. Semua bentuk kendaraan, ia datang berjalan kaki dan tidak baik itu naik motor ataupun naik kendaraan yang lain. Kemudian wa ansat, dan tatkala telah duduk dan imam naik di atas mimbar, dia pun diam. Ia mendengarkan khutbah. Ia tidak berbicara dan tidak pula menyentuh pasir atau batu yang ada di sekitarnya, dan tidak bermain-main dengan apa yang ada di depannya. Semata-mata ia diam untuk mendengarkan khutbah tatkala khatib telah naik untuk menyampaikan khutbahnya. Dalam hal ini, kami melihat suatu fenomena yang kurang baik yang ditunjukkan oleh orang-orang Indonesia, khususnya tatkala mereka berada di haram, yaitu mereka sebagian dikarenakan tidak memahami apa yang diucapkan oleh khatib, mereka berbicara sesama mereka ketika khatib juga sedang menyampaikan khutbahnya. Ini adalah hal yang kurang baik. Hendaknya seorang muslim yang hadir pada hari Jumat untuk mendengarkan khutbah, walaupun dia tidak memahami apa yang diucapkan oleh khatib, maka hendaknya dia berdiam. Hendaknya dia diam dan tidak bermain-main atau berbicara dengan selainnya. Karena inilah merupakan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ansat, dan dia diam untuk mendengarkan khutbah. Kemudian dituliskan baginya pahala setahun. Apabila seseorang datang dari rumahnya menuju ke masjid, dan perjalanan atau jarak antara rumahnya ke masjid ia tempuh dengan 100 langkah, maka ia akan mendapatkan pahala 100 tahun. Maksudnya, seolah-olah engkau melakukan salat puasa selama 100 tahun penuh. Kalau seandainya seorang di antara kita berada di bandara dan dia sedang menunggu pesawat, dia bisa merasa betah dan mau menunggu pesawat tersebut selama berjam-jam. Padahal ketika menunggu pesawat itu, dia akan melihat wanita-wanita yang tidak berpakaian, pakaian yang syar'i, dia akan mendengarkan suara-suara yang tidak syar'i, suara musik dan yang lainnya. Namun ia merasa ia bisa menunggu dan betah untuk menunggu pesawat tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang menunggu pada hari Jumat, datang pada waktu pagi, datang pada waktu awal, kemudian ia menunggu khatib naik ke atas mimbar, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang di antara kita ada yang diberi usia sampai 50 tahun dan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 50 tahun itu, ia tidak akan maksimal untuk menggunakan waktu selama 50 tahun itu. Namun apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila ia melakukan apa yang telah kita sebutkan dalam hadis ini, maka setiap langkah yang ia langkahkan, ia akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Maka ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hari Jumat dan bersegera mendatangi hari Jumat, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Wa min fadli hadha al-yawm al-azim, إنه سبب عظيم في مغفرة الذنوب التي نقترفها بين الحين والآخر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث من أبي قتادة صحيح أيضا: من أتى الجمعة أو من اغتسل وتطيب من طيب أهله وادهن من دهنه ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وفضل 3 أيام، يعني زيادة 3 أيام، أن يغفر له ذنوب 10 أيام. ما حوجنا أيها الإخوة إلى مغفرة الله وذنوبنا كثيرة في الليل والنهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار كما قال الله في الحديث القدسي: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن فإذا اغتسلت وجئت إلى الجمعة وجلست وسمعت الخطيب وأنصت، ترجع وقد غفر الله لك بشرط إذا اجتنبت الكبائر، ليس كما يفعل بعض العامة يترك الصلاة إذا جاء يوم الجمعة يصلي، يقول يغفر الله لي ما سبق أني ما صليت، هذا باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص ذلك بمن يجتنب الكبائر، فقطع الصلاة كبيرة، حقوق الوالدين كبيرة، أذية الجيران كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، السرقة كبيرة، اللعن كبيرة، فمن يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. Di antara keutamaan hari Jumat adalah hari Jumat merupakan sebab diampuninya dosa seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, al-jum'atu ila al-jum'ah, antara satu hari Jumat dengan Jumat berikutnya dan satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penggugur dosa dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba apabila ia menjauhi dosa besar. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Qatadah dalam as-sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat, mandi, kemudian ia menyentuh atau menggunakan wangi-wangian yang ada di rumahnya, lalu ia mendengarkan khatib, maka akan diampuni dosanya pada hari Jumat, yang dari hari Jumat itu kepada hari Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Maksudnya dosanya akan diampuni selama 10 hari. Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Seorang hamba adalah makhluk yang senantiasa terjatuh dan melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam hadis qudsi dari Abu Dzar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa dan terus-menerus berbuat dosa dan melakukan maksiat di siang dan di malam hari, dan aku Rabb yang Maha Mengampun, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Sebagian orang awam kita dengarkan bahwasanya mereka tidak salat, tidak melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ia meninggalkan salat. Namun tatkala datang hari Jumat, ia ikut salat. Ia melakukan sebagaimana apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan pada hadis tadi. Ia melakukan salat Jumat dengan berdalih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka kita katakan tidak demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang kita sebutkan tadi dengan syarat idza jtunibatil kaba'ir, apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Banyak sekali dosa-dosa besar, ghibah, namimah, kemudian dosa-dosa besar yang lainnya. Semua ini dosa-dosa besar yang tidak diampuni sebagaimana yang tidak diampuni dikarenakan atau sebab apa yang disebutkan dalam hadis ini. Namun dosa-dosa kecil akan diampuni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keutamaan yang kita sebutkan tentang hari Jumat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dengan syarat bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar. Wa hakadha ayyuhal ikhwah, fi hadha al-yawm syuri'at adh-dhikra wal mau'izah fi khutbah al-jum'ah wa du'ina ila mura'at أحكامها والتبكير إليها، ففيها الوعظ والتوجيه. وفي هذا اليوم ساعة مستجابة، الدعاء فيها مستجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام صحيحين عن أبي هريرة: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له. معنى هنا قائم يصلي أي يدعو، الصلاة دعاء هنا، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، قائم يدعو إلا استجاب الله له، وأشار بيده يقللها. قد اختلف العلماء فيها كما قال الحافظ ابن حجر إلى 40 قولا، وأقربها إلى الصواب أنها بعد صلاة العصر قبل المغرب، هذه الساعة ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وقيل بين طلوع أو بين الخطبتين، قيل عند صعود الخطيب المنبر، أقوال كثيرة، لكن أصحها أنها بعد العصر، هذا الذي رجحه جمع من المحققين والعلماء، لأنها جاءت في بعض الروايات خارج الصحيح: وذلك بعد العصر، وذلك بعد العصر. ثم في هذا اليوم دعوة مستجابة نغتنمها، والشرع فيه من العبادات والأحكام الشيء الكثير، نذكر بعضها على وجه الإجمال إن شاء الله. Demikianlah hari Jumat, hari yang sangat agung, disyariatkan di dalamnya untuk saling nasihat menasihati, untuk memperbanyak doa, saling mengingatkan tentang hukum-hukum yaumul Jum'ah, dan juga disyariatkan di dalamnya khutbatul Jum'ah. Pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang mustajabah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan memperkenankan doa yang dipanjatkan oleh seseorang pada waktu tersebut. Disebutkan dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu, tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim pada saat itu melakukan salat. Salat yang dimaksud artinya yad'u, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu waktu tersebut, pada satu waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doanya, akan kabulkan doanya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis ini menukil penafsiran para ulama dan persilangan pendapat tentang makna dari lasa'atan, satu waktu tersebut. Beliau menukilkan sampai mencapai 40 pendapat. Namun pendapat yang terkuat sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tahqiq, bahwasanya satu waktu yang dimaksud adalah ba'dal 'asr dan sebelum terbenamnya matahari. Dan sebagian mengatakan bahwasanya antara khutbatain, yaitu tatkala imam duduk dari khutbah pertama dan hendak bangkit kepada khutbah kedua. Dan sebagian lagi mengatakan tatkala imam mulai naik ke atas mimbar, dan ucapan-ucapan yang lain. Namun sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya satu waktu yang mustajab pada hari Jumat tersebut adalah tatkala ba'dal 'asr, setelah salat asar dan sebelum maghrib dan sebelum terbenamnya matahari. Hal ini dikarenakan suatu riwayat yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menambahkan wadzalika ba'dal 'asr, dan satu waktu tersebut berada setelah salat asar. Maka pada hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa dan kabulkan doa seseorang. Dan juga hari ini hari yang disyariatkan untuk melakukan amalan-amalan, nasihat-nasihat dan saling mengingatkan, sebagaimana yang akan kita sebutkan amalan-amalan apa saja yang berlaku pada hari ini dalam konteks yang ringkas insyaallah taala. Min dzalik al-ghusl, yajib ghusl al-jum'ah ala kulli muhtalim qadir idza kana laysa nadhifan, إذا كان ليس نظيفا كأن يكون يعني بعد عمل اشتغل حتى نزل العرق فتغير الريح، وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الغسل على من كان هذا حاله. وإلا ففي المسألة ثلاثة أقوال، منهم من أوجبه مطلقا، منهم من استحبه مطلقا، ومنهم من قال إن كان يعني ليس بنظيف وفيه روائح كريهة يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما كانوا يأتون من العوالي وكأن ريحهم ريح الضأن، والضأن هذا هو من الغنم، الضأن من الغنم غير المعز، فأمرهم بالغسل. إذن هذه مسألة الغسل ينبغي أن نحرص عليها، وقد مر بنا في الحديث من غسل واغتسل. وليس معنى أن نقول ليس بواجب مثلا لمن هو نظيف أنه لا يغتسل، هذا يفوت على نفسه خيرا كبيرا. فإن بعض طلبة العلم للأسف الشديد إذا قلت له هذا ليس بواجب ترك السنة. لا، الصحابة كما قال بعضهم تمسكوا بالسنة لأنها سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم تركنا السنة لأنها سنة يعني مستحبة في نظرنا. ومن ذلك أنه حرم الصوم، إفراد يوم الجمعة بالصوم محرم، قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فلا يجوز صوم الجمعة بالإفراد للاستحباب. أما القضاء إذا كان الإنسان قضاء وما بقي قبل رمضان إلا يوم الجمعة تأخر لأمور فهنا يصوم، لكن التنفل بإفراد الجمعة محرم، محرم على الصحيح أقوال العلماء، هذا يوم يحتاج استعداد. لماذا كره الصوم يوم عرفة للحاج؟ لأنه يوم عبادة وذكر، كذلك يوم الجمعة يوم عبادة وذكر، ينبغي أن لا يصوم الإنسان من أجل أن ينشط ولقراءة سورة الكهف للقرآن، للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لذكر الله عز وجل، للكثار من الصلاة إذا جاء المسجد إلى أن يأتي الخطيب إلى آخره. نعم. Di antara amalan yang disyariatkan pada hari Jumat adalah mandi. Mandi diwajibkan pada hari Jumat bagi seseorang yang dia telah mencapai usia baligh dan mampu, maksudnya tidak ada penyakit yang menghalanginya. Namun kewajiban ini apabila dia memiliki sebab yang mewajibkan ia untuk mandi. Misalnya ia melakukan pekerjaan berat sehingga keringat mengalir dari tubuhnya dan menimbulkan bau yang kurang sedap, maka hal ini wajib baginya untuk mandi sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagian ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagiannya menyebutkan bahwasanya mandi pada hari Jumat wajib secara mutlak. Baik ada sebab ataupun tidak ada sebab, maka ia wajib untuk mandi. Sebagian yang lainnya mengatakan mustahab mutlakan, hukum mandi pada hari Jumat adalah sunnah secara mutlak. Dan sebagian yang lainnya ada yang merinci apakah ia wajib ataukah sunnah. Maka apabila seseorang memiliki sebab yang mengharuskan ia mandi, maka hendaknya ia mandi dan ini wajib baginya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ketika itu ada seseorang yang memiliki bau badan sebagaimana baunya adzaan, kambing. Kambing adzaan itu seperti kambing Jawa. Maka ini baunya sangat tidak sedap, maka ia wajib untuk mandi. Maka hendaknya mari kita untuk berusaha dan semangat di dalam mengamalkan hal ini, untuk mandi pada hari Jumat. Dan jangan sekali-sekali engkau menghalangi dirimu dari kebaikan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang keutamaan mandi pada hari Jumat. Karena sebagian penuntut ilmu hadahumullah, bahwasanya tatkala dikatakan kepada mereka amalan ini adalah sunnah, maka ia pun meninggalkannya. Apabila dikatakan bahwasanya amalan tersebut adalah sunnah, ia mengatakan sunnah boleh saja ditinggalkan, ia pun meninggalkannya. Tidaklah demikian. Para sahabat dahulu ketika mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan apakah ini sunnah, apakah ini yang lainnya, mereka langsung mengamalkannya. Maka hendaknya juga ketika datang perintah atau anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan melihat pada hal ini apakah hukumnya sunnah ataupun yang selainnya, akan tetapi hal ini adalah sunnah secara umum yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat terdapat hal-hal yang diharamkan. Di antaranya puasa pada hari Jumat adalah haram. Seseorang tidak boleh melakukan puasa pada hari Jumat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali seseorang yang telah berpuasa di hari sebelumnya atau akan berpuasa, bertekad untuk berpuasa pada hari setelahnya. Hal ini menunjukkan atau kecuali hal ini menunjukkan bahwasanya diharamkannya berpuasa hanya hari Jumat saja apabila tidak disertakan hari sebelumnya atau akan disertakan dengan hari setelahnya. Kecuali bagi seseorang yang memiliki qadha, memiliki puasa Ramadan, utang puasa Ramadan yang belum dibayarkannya, maka dia boleh melakukan puasa pada hari Jumat walaupun hanya hari Jumat saja. Mungkin dikarenakan ia tidak memiliki waktu yang luang kecuali pada hari Jumat saja. Adapun puasa sunnah, maka tidak boleh seseorang melakukannya pada hari Jumat saja. Pada hari Arafah, seseorang tidak disyariatkan untuk berpuasa. Para ulama menjelaskan di antara illatnya atau di antara sebabnya adalah agar para jamaah haji ketika itu mereka bisa memfokuskan diri untuk berdoa dan melakukan amalan-amalan lain yang disunahkan pada hari Arafah, seperti doa dan selainnya. Maka demikian pula pada hari Jumat, seseorang tidak disyariatkan untuk berpuasa agar dia bisa memiliki kekuatan untuk mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan amalan-amalan yang dilakukan, amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat, seperti membaca Al-Quran, bersegera mendatangi masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatibul Jumat. ومن الأحكام أيها الإخوة أن الجمعة تجب على المقيم الذكر البالغ الحر، فالمسافر لا تجب عليه، ولو حضر يكتب له أجر الجمعة. العبد لا تجب عليه، ولو أذن له سيده يكتب له إن شاء الله أجر الجمعة. المريض لا تجب عليه، ولو حضر يكتب له أجر الجمعة. المرأة لا يجب عليها الجمعة، ولو حضرت كتب لها الأجر. الصبي لا يجب عليه، وهو من دون البلوغ، ولو حضر يؤجر، ويؤجر أبوه أو وليه. وتنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة على الصحيح من أقوال المحققين. فلو أن إنسانا حضر يخطب والآخر يسمع تكفي، أن حديث 40 رجلا ضعيفة، وتحديد الحضور 40 هذا لا يصح. فمن صحت جماعته صحت جمعته، يعني إذا كانت جماعة الجماعة أقلها 2، ذلك أيضا من أحكام الجمعة أنه ينبغي لطلاب العلم والخطباء أن يقصروا الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على أنه فقيه، دليل على أنه فقيه. والقراءة التي تستحب يوم الجمعة في صلاة الفجر سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية. ويوم الجمعة السنة قراءة سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى في الركعة الأولى، والغاشية في الركعة الثانية، أو قاف القرآن المجيد في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. ولكن هذا تطويل على الناس، فالأولى أن الإنسان يكون بالأول أحسن، إلا إذا كان في مركز علم. ولم يصح أو لم يثبت وليس من السنة قراءة سورة الجمعة، يعني جزء من الجمعة، أخطأت، قراءة بدل قاف اقتربت الجمعة والمنافقون، سورة الجمعة والمنافقون. ليس من السنة اختيار بعض الآيات، مثلا في الفجر بعضهم يختار آية فيها سجدة من أجل يسجد، أو يختار قليل من سورة السجدة 10 آيات أو 5 آيات، وقليل من سورة الإنسان. هذا ليس من السنة، هذا بدعة. قد نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. وأيضا بعض الناس يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في صلاة المغرب في ليلة الجمعة، أيضا ليس من السنة، ليس هذا من السنة، يحذر من هذا طلاب العلم. أما العامة فهم عندهم أخطاء ومخالفات، لكن لا ينبغي أن نفعل هذا نحن معاشر طلبة العلم. والخطبة كما تعلمون خطبتان بينهما جلوس، وأذان واحد على ما عليه أهل العلم، أذان واحد، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة أذان واحد للخطبة، وما فعله عثمان اجتهاد لتبليغ الناس. أما اليوم فالمكبرات تغني عن ذلك. هذه بعض الأحكام التي تهم المسلم يوم الجمعة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاستغلال هذا اليوم وأمثاله في طاعة الله عز وجل، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat, pada hari Jumat atau hari khutbatul Jumat, menghadiri salat Jumat hukumnya wajib bagi seorang yang mukim, yang tinggal dan tidak sedang safar, bagi seorang yang laki-laki telah baligh dan merdeka atau bukan budak. Seorang wanita tidak diwajibkan baginya untuk menghadiri salat Jumat. Namun apabila ia hadir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala salat Jumat. Demikian pula hamba sahaya, apabila tuannya mengizinkan untuk dia menghadiri khutbatul Jum'ah, maka insyaallah dia akan juga dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya pahala salat Jumat. Demikian pula anak kecil. Anak kecil yang dibawa usia baligh, maka dia tidak diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat. Akan tetapi apabila ia hadir, maka ia akan mendapatkan pahala. Demikian pula walinya atau orang tuanya juga akan mendapatkan pahala dikarenakan pengajaran yang diberikan untuk anaknya. Adapun berkaitan dengan hukum salat Jumat, berapakah jumlah minimal dari jamaah yang harus menghadiri khutbah Jum'ah, maka jumlah yang menghadiri khutbah Jum'at dengannya khutbah Jum'at menjadi sah adalah sebagaimana jumlah yang dengannya sholat jamaah menjadi sah. Apabila ada dua orang yang mendirikan sholat Jum'at, yang satu berkhutbah dan yang satu mendengarkan, maka sebagaimana sholat jamaah bisa sah dengan dilakukan oleh dua orang, maka sholat Jumat pun sah dengan apa yang dilakukan pada sholat jamaah. Adapun pembatasan jumlah yang harus menghadiri sholat Jumat tidak boleh kurang dari 40 orang, maka pendapat ini lemah karena tidak ada satu dalil pun yang membatasi akan jumlah 40, jumlah 40. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan hukum-hukum khutbah Jumat. Khutbah Jumat disunahkan agar tidak terlalu panjang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ringkasnya khutbah seseorang ini merupakan indikasi atau merupakan qarina akan fiqih, akan pemahaman, kedalaman pemahaman seseorang tentang khutbah Jumat. Kemudian yang berkaitan dengan bacaan-bacaan pada hari Jumat. Pada subuh, salat subuh di hari Jumat disunahkan untuk membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Demikian pula pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca Hal Ata'ala Al-Insan sebagaimana yang kita dengarkan pada subuh hari ini. Sebagian orang mengatakan bahwasanya mereka mengambil sebagian surah-surah, sebagian ayat yang di situ terdapat sujud sahwi, atau mereka membaca sebagian dari ayat-ayat yang ada pada surah As-Sajdah, kemudian pada rakaat berikutnya mereka mengambil sebagian dari surah Hal Ata'ala Al-Insan, surah Al-Insan. Maka ini tidaklah sunnah, karena pada hari Jumat bukanlah patokannya untuk melakukan sujud sahwi. Akan tetapi patokannya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia membaca Alif Lam Mim As-Sajdah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua ia membaca surah Al-Insan. Kalau ia tidak mampu, maka ia membaca semampunya apa yang mudah baginya dari Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya mengkhususkan sujud dari ayat-ayat selain dari As-Sajdah pada hari Jumat ketika salat subuh, maka ini bukan dari sunnah. Bahkan beliau menyebutnya sebagai hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu atau para penuntut ilmu berhati-hati akan hal semacam ini. Mereka harus mengetahui hukum-hukum seperti ini agar mereka tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang menyelisihi sunnah. Adapun orang awam mereka pengetahuannya sangat terbatas. Namun bagi para penuntut ilmu terkhusus di markas-markas, maka hendaknya mereka memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang telah kita sebutkan. Pada hari Jumatnya, rakaat pertama disunahkan untuk membaca surat Al-A'la. Dan pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca surah Al-Ghashiyah. Sebagian orang menyebutkan bahwasanya disunahkan pada rakaat pertama untuk membaca surah Al-Jumu'ah, dan pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca surah Al-Munafiqun. Ini tidak ada dalil yang menjelaskan akan hal ini. Sebagaimana yang kita sebutkan, pada hari Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghashiyah pada rakaat kedua. Adapun orang ingin membaca surah yang lain tanpa pengkhususan, maka ini hukumnya tidaklah mengapa. Kemudian khutbatul Jum'ah di antara hukum-hukumnya adalah ketika hari Jumat azan yang dikumandangkan hanyalah satu. Azan yang dikumandangkan hanyalah satu kali saja. Adapun azan dua kali sebagaimana yang diriwayatkan dari Uthman ibn Affan radhiyallahu an, ini hanyalah merupakan ijtihad dari Uthman. Di mana beliau berijtihad, tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan memberitahukan orang-orang agar bersegera mendatangi musalla-musalla ketika hari Jumat. Adapun pada zaman sekarang, walhamdulillah sudah ada mikrofon, sudah ada pengeras suara yang dengannya sangat cukup untuk menyampaikan berita atau menyampaikan tentang bahwasanya salat Jumat segera akan dimulai, cukup dengan satu kali adzan. Inilah beberapa hukum yang berkaitan dengan hari Jumat, yang berkaitan dengan sholat Jumat dan apa-apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Wallahu a'lam, ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana fa innahu waliyudzalika wal qadir alaihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.